Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Siapa di antara talabah yang belum sholat sunnah? Sholat sunnah ba'dal maghrib. Yang belum sholat, sholat. Sudah semua? Sudah? Harus jujur ya. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah. Pelajaran kita dalam membahas atau membaca syarah Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih dalam hadis yang kedua di dalam menjabarkan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan tentang tauhid yang ketiga yang wajib untuk ditetapkan dan diimani serta diyakini sekaligus diamalkan oleh seorang muslim, yaitu tauhid asma wa sifat. Yang ini juga termasuk jenis tauhid yang istimewa karena membedakan antara seorang muslim yang sejati ahlus sunnah dengan yang lainnya, sebagaimana tauhid uluhiyah atau juga dinamakan dengan tauhid ibadah. Ini membedakan antara seorang muslim dan musyrik, karena tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun jenis yang pertama, tauhid rububiyah, ini hampir-hampir seluruh umat manusia menetapkan dan mengikrarkan, mengakui, bahkan meyakini tauhid rububiyah dengan makna keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur jagat raya, menghidupkan serta mematikan, ya, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengingkari tentang tauhid rububiyah kecuali sekelintir, itu pun karena kesombongan. Kalaupun ada, tidak banyak. Ya, seperti kaum ateis. Ya, kelompok di antara manusia yang anti agama. Ya, sama sekali tidak memiliki keyakinan tentang adanya pencipta, adanya Rob. Ya, kelompok komunis yang menganggap bahwa apa yang terjadi di alam ini, yang baik dan yang buruknya, itu berjalan ya sesuai dengan perjalanan waktu, proses alami. Gak ada yang mengatur, gak ada yang mengontrol, gak ada yang menciptakan. Ya, sebagaimana hujan turun, ya memang saatnya turun, turun. Ya, saatnya tertahan, tertahan. Demikian pula pergantian siang dan malam, pergantian musim dan cuaca, pergerakan angin, terbitnya matahari, terbenamnya ya, matahari, munculnya rembulan, munculnya bintang-bintang, dan berbagai macam fenomena alam yang lainnya. Itu kata mereka berjalan dengan sendirinya, enggak ada yang mengatur. Ya, ini pembodohan hakikatnya. Ya, keyakinan yang sesungguhnya menentang fitrahnya sendiri. Ya. Hati kecilnya hakikatnya berbicara bahwa di sana ada sang pencipta. Namun syaitan demikian menghembuskan keyakinan tersebut pada hati seseorang sehingga dianggap inilah yang paling bijak, ini yang paling insaf, ini yang paling adil. Ya, antara keyakinan-keyakinan yang ada. Ya, ini menetapkan Tuhan itu satu, yang ini menetapkan dua, yang itu tiga, yang sana banyak. Kalau saya enggak ada sama sekali, katanya. Ya, terus gimana? Ya sudah, berjalan alami. Ya, apa adanya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali perjalanan masa atau waktu saja. Saatnya lahir lahir, saatnya mati mati. Ya. Nah. Ini kufur. Keyakinan kufur mulhid. Hanya mereka ya, ada muslimnya rata-rata bahkan mayoritas menetapkan tauhid rububiyah, mengakui adanya pencipta. Ya, meskipun ya, sekali lagi ada saja nyeleneh di antara manusia, ada yang meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang ikut andil dalam mencipta alam semesta. Ada mengatur jagat raya. Ada. Ya, dan ini pula keyakinan kufur. Keyakinan kufur. Meskipun mengaku sebagai seorang muslim. Ya, meskipun dia sholat, tapi kalau keyakinan seperti ini, ini mengeluarkan dia dari Islam. Alhasil, secara umum, barakallahu fikum, tauhid rububiyah ini mayoritas manusia mengakuinya, menetapkannya, meyakininya. Ya, sehingga ini sesungguhnya bukan suatu hal yang istimewa itulah. Kalau ada seorang muslim meyakini ini, ya memang itu yang seharusnya. Ya. Kemudian jenis yang kedua, jenis tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan musyrik. Kalau tadi yang pertama membedakan antara seorang muslim dan mulhid, yang kedua membedakan antara seorang muslim dan musyrik. Tauhid apa? Uluhiyah. Tauhid ibadah. Yaitu keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah semata. Ya, secara definisi demikian. Ya. Tauhid uluhiyah yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya seorang muslim yang meyakini bahwa Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya, maka konsekuensinya adalah dia harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, tidak boleh kepada selainnya. Satu. Kemudian tidak boleh dalam niatan ibadah itu mendua. Ya. Ada keinginan untuk mendapatkan pujian, ya, pahala, kebaikan dan balasan dari Allah Azza wa Jal dan dari selain Allah, enggak boleh. Ini dari sisi niat dalam ibadah. Ya. Apabila kita ingin mengamalkan tauhid uluhiyah, ya seperti itu, murni niatnya dalam seluruh kegiatan ibadah kita, yang zahir ataupun yang batin. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yiradah minal aqwali wal af'al al-zahir wal batinah. Ya, kata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah ketika mendefinisikan tentang apa itu ibadah. Ibadah kata beliau adalah ismun jami', ya, sebuah nama istilah yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya, al-zahirah wal batinah, baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak terlihat, ya, ada wujudnya, bisa dilihat oleh kasat mata. Demikian pula al-batinah, yang tersembunyi, yang ini merupakan amalan-amalan hati. Inilah ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Ya, jelas itu ibadah. Ya, bahkan itu perpaduan dari semuanya. Nah, menyembelih, berkurban, ya, birrul walidain, ya, ikramud duyuf, itu ibadah. Ya, terlihat, nampak, bisa terasa, ya, efeknya. Ya, orang lain bisa menyaksikan. Dan termasuk ibadah pula adalah amalan-amalan hati. Ya, tawakal, sandaran kita kemana sih selama ini? Itu ibadah. Ya, jadi kalau selama ini ternyata kita sholat tiap hari, tapi sandaran kita kepada selain Allah, dalam menggantungkan nasib kita, dalam menggantungkan rezeki kita, dalam menggantungkan kondisi keluarga kita, bahkan pribadi kita kepada orang lain, berarti masih ada, ya, noda-noda kesyirikan, syirik dalam hal tawakal pada kalbu kita. Na'udzubillah, singkirkan jauh-jauh, tawakal hanya kepada Allah. Ya, karena tawakal, bersandar itu adalah ibadah. Ya, termasuk rasa takut. Ya, tidaklah seorang muslim dikatakan muwahhid sampai dia betul-betul merasakan bahwa tidak ada yang ia takuti, yang diiringi dengan pengagungan terhadap yang ditakuti, kecuali diserahkan, dipersembahkan kepada Allah semata. Ya, rasa harap juga demikian. Harapan, selama ini harapan kita kepada siapa sih yang kita jadikan sebagai tempat mengadu, yang betul-betul kita harapkan, ya, bisa memberikan apa yang kita minta? Siapa? Ya, jangan-jangan masih mendua. Nah, inilah, ya, diantara tugas kita untuk mempelajari ini semuanya, bahwa ternyata hati kita ini bergejolak, ya, nggak stabil, ya, sehingga sangat butuh, ya, untuk terus dibenahi, ya, sangat perlu untuk terus diperbaiki. Nah, hati dinamakan qalbu li'annaha au li'annahu yataqallab. Ya, karena hati itu bergejolak, cepat berubah. Ya. Nah, seperti air yang dimasak di atas periuk. Ya, ketika mendidih itu kan, ya, gejolaknya itu hampir enggak bisa terkendali. Seperti itulah hati. Seperti itulah hati kita. Ya. Bergejolak. Ya, tidak ada kondisi yang tetap. Ya, kecuali sesaat. Nah, sehingga terus butuh untuk distabilkan dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jelas, ya, arahnya dan kegiatannya serta amalannya, aktivitas hati kita yang kemudian terwujudkan, ya, nampak dengan amalan lahiriah dan zahir kita, anggota badan kita. Taib. Ini tauhid uluhiyah. Yang kemudian ternyata kaum musyrikin itu mereka, ya, tidak mengamalkan tauhid uluhiyah secara utuh. Di samping mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat musyrik. Kadang ibadah kepada Allah, tapi juga kadang beribadah kepada selain Allah. Kadang doanya kepada Allah, tapi dalam sebagian kondisi mintanya kepada selain Allah. Ya. Nah. Kalau dulu kaum musyrikin dulu, ya, kebiasaan mereka di saat mereka dalam kondisi sulit, ya, mendapatkan kesempitan dalam hidup, musibah, bencana, maka mereka spontan. Yang mereka minta, yang mereka doai, ya, adalah Allahu Azza wa Jalla. Langsung tangan mereka mengangkat ke atas. Minta, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, beri jalan keluar untuk kami, dan seterusnya. Jaga kami. Ya, ini di saat sulit. Tapi di saat mereka lapang, ya, hilang kesulitan tadi, kembali nyaman, ya, berkumpul dengan keluarga, kerabat, kabilah, suku, pulang ke kampung halaman, berbuat syirik lagi. Ya, apa yang selama ini mereka keramatkan, yang selama ini mereka mengagungkan patung Lata, ya, biasa diberikan persembahan, ya, sesajenan, ya, lanjut lagi. Ya, yang ini meramatkan kuburan, yang juga dikeramatkan, diagungkan kuburan, yang ini juga meramatkan batu, kayu, ya, dan seterusnya. Kembali. Dan itulah kesyirikan. Sebagian mereka minta berkah, ya. Sebagian mereka kalau mau safar itu ya, itu melepas apa? Merpati. Ya, ini merpatinya ke arah mana? Kanan atau kiri? Merpati. Dilepas. Ya, dan mereka sudah buat rumus, kalau ke kanan ya berarti lanjut, ya. Kalau kiri batal, ya. Kalau lurus netral, tawakuf, ya. Jadi dilihat itu arah merpatinya terbangnya kemana. Oh, ternyata terbangnya ke kanan. Oh, sudah, lanjut perjalanan. Kalau kiri, oh, gak jadi, ya. Mengundi nasib, ya. Jadi menganggap bahwa perjalanan mereka, safar mereka itu, ya, ditentukan dengan arah terbangnya burung merpati tadi. Ya, kalau dengan akal sehat saja, ya, itu kaitannya antara burung merpati tadi terbangnya kemana dengan safar dia, ada hubungannya? Gak ada. Gak ada korelasi sama sekali. Tapi demikian, ya, syaitan membuat was-was mereka, sehingga itu dijadikan sebagai acuan referensi untuk lanjut safarnya atau tidak. Musyrik, rusak akalnya, rusak akidahnya. Sebagian mereka menganggap adanya hari-hari sial, adanya bulan-bulan sial, ya. Seperti sebagian daerah masih ada itu sampai hari ini. Dan itu keyakinan bangsa Arab dulu. Seperti bulan Safar. Ya, bulan Safar itu bulan keberapa? Dari kalender Hijriah? Bulan kedua, ya kan? Setelah Muharram. Muharram, Safar. Al-Muharram, Safar. Ya kan? Itu sebagian, ya, kaum muslim menganggap itu sebagai bulan sial. Karena bulan sial, maka seluruh kegiatan dipending, jangan diadakan di bulan tersebut, sampai acara nikahan, pesta perkawinan, ya, acara ini dan itu, proyek ini dan itu, jangan diadakan di bulan Safar. Kenapa? Karena dianggap sebagai bulan sial. Ya, ini merusak tauhid. Ya, dia bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyandarkan keselamatan dan kesialan kepada selain Allah. Gak ada tawakal kepada Allah. Meskipun ini tidak membatalkan tauhid, tapi mengurangi. Dan kalau diyakini terus menerus, khawatir, ya, bisa menggugurkan tauhidnya, merusak imannya. Nah, Allah musta'an. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini keyakinan, ya, atau mentauhidkan Allah dalam hal nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu intinya. Ya. Dan nama Allah itu banyak, gak cuma satu, ya, gak cukup dua, bahkan lebih dari 99 nama. Ya, terlebih sifat-sifat Allah lebih banyak lagi, karena setiap nama itu mengandung sifat bagi Allah. Dan tidak semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu mengandung atau menunjukkan nama bagi Allah. Walhasil, ini pembahasan yang, ya, sangat menarik dan panjang, ya, membutuhkan pembahasan khusus. Namun di sini beliau menyinggung bahwa ternyata tauhid asma wa sifat yang wajib untuk ditetapkan seorang muslim itu membedakan antara dia dengan orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Siapa mereka? Sempat kita sebutkan bahwa di antara mereka adalah Jahmiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi keyakinan seorang muslim dalam menetapkan tauhid asma wa sifat ini membedakan dengan kelompok-kelompok sesat dalam bab ini. Siapa mereka? Kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, di antaranya Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ketiga Asy'ariyah. Ini yang top namanya, terkenal, viral dalam kajian-kajian akidah yang para ulama membahasnya dalam kitab-kitab akidah, itu sering muncul nama dan istilah ini. Sekte ini viral. Ya, sering disebut. Ya, bukan disebut karena kebaikannya, ya, tapi karena kesesatannya, karena penyimpangannya, sehingga tujuannya adalah bukan untuk diikuti, tapi untuk dijauhi, ditinggalkan. Ya. Seperti sekte Jahmiyah, ini punya keyakinan bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Ini sekte Jahmiyah. Ya, pendirinya adalah Al-Jahm bin Safwan Samarqandi. Dan orang ini juga mati dalam kondisi hina, dipenggal lehernya oleh penguasa di masa itu. Karena keyakinannya kufur. Keyakinannya kufur. Para ulama sepakat tentang kufurnya Jahmiyah. Ya, bagaimana gak kufur? Allah sekian banyak dalam Al-Quran menjelaskan, punya nama ini, punya nama itu, banyak. Kok diingkari? Allah juga punya sifat ini, punya sifat itu, banyak dalam Al-Quran dan hadis. Kok dia ingkari? Ini berarti kan gak percaya dengan Al-Quran, gak yakin dengan hadis. Terus apa hukumnya kalau gak kafir? Kufur. Ini masalahnya iman atau gak iman. Ya, masalahnya dia yakin atau kafir, percaya dengan ayat atau tidak, itu masalahnya. Ya, terlepas dari analogi dia, dari kias yang dia lakukan, dari pemikirannya, ya, filsafat dia. Ya, coba sampai mereka, ya, punya apa namanya, punya teori, katanya kalau kita menetapkan, ya, Allah itu punya nama yang banyak. Nama Allah katanya Allah itu sendiri. Di samping itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim yang dikenal dengan Asmaul Husna. Al-Ghaffar, Al-Hakam, Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Ali, Al-Azim, Al-Karim, Al-Ghani, Ar-Razzaq. Ya. Banyak. Al-Jamil. Ya. Kan itu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kata dia, kalau kita menetapkan nama Allah itu banyak, berarti setiap nama ada zatnya. Ini satu, ada zatnya. Ini nama Allah yang ini ada zatnya lagi. Berarti kita menetapkan zat Allah banyak. Kalau zat Allah banyak, berarti Allah itu berbilang, gak cuma satu. Sementara Allah mengatakan Allahu Ahad, Allah kan tunggal, Allah kan esa. Berarti kita musyrik dong kalau kita menetapkan nama Allah itu banyak dengan teori tadi itu. Padahal ini teori yang terlalu dipaksakan. Kata siapa? Nama yang banyak, masing-masing nama yang mengisyaratkan atau menunjukkan zat yang satu atau satu zat, ya. Satu zat, satu zat, satu zat begitu. Dalam kondisi di antara manusia saja, ya, di antara manusia saja ada yang orangnya satu tapi namanya banyak. Bukan begitu? Ada kan? Iya. Nah, ada orang namanya aslinya, mohon maaf, yeah, Ahmad misalkan, yeah, panggilan kecilnya, yeah, supaya, yeah, cepat, yeah, dan mudah diucapkan, Mat, yeah, panggilan kecilnya Mat, nama aslinya Ahmad, karena lingkungannya itu kurang bagus, yeah, sehingga terkadang di apa itu dipleset-plesetkan. Panggilan gedenya Ongen, jauh ya. Ya, tapi demikian orang itu dikenal. Waktu kecil Mat, ya. Ketika besar Ongen, nama aslinya Ahmad, jauh. Ya. Setelah kenal sunnah, alhamdulillah balik lagi panggilannya Ahmad. Alhamdulillah, tinggalkan semuanya, matnya ditinggal, ongennya ditinggal. Ya, punya kunyah Abu Abdillah. Ya satu orang itu juga, Ahmad ya Abu Abdillah. Ya, bahkan ada sebagian punya sekian nama, panjang namanya. Ya, murakkab. Ya, walhasil, ikhwani fiddin azakumullah. Ini Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah lain lagi. Mu'tazilah lain lagi. Meskipun ini turunan dari Jahmiyah. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah menetapkan nama bagi Allah dan mengingkari sifat. Mereka meyakini Allah punya nama, tapi kata mereka Allah tidak punya sifat. Memang agak aneh keyakinan ini. Agak aneh. Tapi demikianlah. Tapi tetap aja laku di pasaran. Dan yang memunculkan pemikiran Mu'tazilah ini adalah orang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dan teman ya, dulu satu angkatan belajarnya, yaitu Amr bin Ubaid. Dulu waktu sama-sama nyantri, hadir dalam majelisnya Hasan Al-Basri. Ini Wasil bin Atha dekat dengan Amr bin Ubaid dan ternyata satu pemikiran. Keluar dari majlis Al-Hasan Al-Basri ternyata memunculkan pemikiran nyeleneh, yaitu Mu'tazilah. Ya. Meskipun keluarnya dia dalam majlis Al-Hasan Al-Basri itu bukan dalam masalah ini, tapi di antara keyakinan sesatnya adalah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Menetapkan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Yang ketiga, kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Yang mirip dengan Asy'ariyah sebenarnya ada beberapa kelompok. Seperti Kullabiyah, Maturidiyah. Ini kurang lebih keyakinannya. Ya. Nah. Dan untuk yang ketiga ini berbeda dengan kelompok yang pertama dan yang kedua. Adapun Asy'ariyah dan yang semisalnya seperti Maturidiyah dan Kullabiyah, ini mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat bagi Allah, tapi mengingkari sebagian yang lain. Mengingkari sebagian yang lain. Di antara yang mereka tetapkan terkumpul dalam sebuah bait syair. Ya. Yang sering mereka dedangkan, Hayyun Alimun Qadirun wal Kalamu Lahu, ya Iradatun wa Kata Sam'u wal Basaru. Tujuh sifat. Hayyun, sifat hayah, sifat hidup. Alim, sifat al-ilm. Ya. Hayyun Alimun Qadirun, qudrah. Allah punya sifat qudrah. Kemudian yang keempat, al-kalam, sifat kalam. Tapi yang mereka maksudkan adalah kalamun nafsani, pembicaraan jiwa. Kalamun nafs. Ya, beda dengan sifat kalam yang Ahlus Sunnah tetapkan. Kemudian yang kelima, ya, sifat as-sama'. As-sama', sifat mendengar. Dan yang ketujuh adalah al-basar. Ya, sifat melihat. Yang kemudian ditambah dengan beberapa sifat yang lain, ya, yang sering didengar, ya, wujud, qidam, baqa, ya, qiyamuhu binafsihi, wa khalawatu lil hawadithi, dan seterusnya. Ini yang mereka tetapkan. Ini sebagian sifat-sifat, ya, yang mereka tetapkan. Dan mereka tidak jujur. Kalaulah mereka jujur dalam membahas masalah asma wa sifat, tentunya mereka akan menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena semuanya warid, ada dalam ayat dan hadis. Namun karena referensi mereka adalah hawa, akal, ya, sehingga mereka menetapkan yang ini, menolak yang itu. Ya. Dan sekali lagi ini juga membutuhkan pembahasan, dan pada kesempatan ini, ya, insyaallah kita mencukupkan dengan menyebutkan sebagian dari keyakinan mereka ini, ya, pemikiran mereka ini. Dan kata beliau, yajhaduna asma Allahi wa sifatihi, mereka semuanya, baik Jahmiyahnya atau Mu'tazilahnya ataupun Asy'ariyahnya, itu menentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Meskipun ada yang totalitas, mereka tentang semuanya, enggak percaya. Ada pula yang mereka tolak dan mereka tentang sebagiannya, namun intinya sama, enggak percaya dengan ayat Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian qala wa minhum man yajhadul asma'a was sifat, di antara mereka ada yang menentang seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, seperti siapa? Jahmiyah. Wa minhum man yuqirru bil asma'i wa yunkiru as sifat, dan sebagian mereka ada yang menetapkan nama bagi Allah namun mengingkari sifat, siapa? Mu'tazilah. Wa minhum man yunkiru ba'd as sifat, dan sebagian mereka ada yang mengingkari sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lain, seperti siapa? Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah. Wal kullu sawa, namun semuanya sama. Ya, kok bisa sama? Iya, la budda minal iman bi asma'illah wa sifatih, karena yang wajib, yang semestinya adalah beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, jangankan menolak, ya, seluruhnya, sebagiannya saja itu enggak boleh. Dan itu bukan kebiasaan dan akhlak seorang muslim, ya, dalam beragama maunya yang enak-enak. Maksudnya enak sesuai dengan hawa nafsu, itulah. Ini berarti belum jujur Islamnya, belum totalitas dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yu'minuna bima'udil kitab wa yakfuruna bima'ud. Ini kebiasaan ahlul kitab, al-yahud demikian, beriman dengan sebagian al-kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Sementara Allah menyatakan udkhulu fi silmi kafah. Ya, hendaklah kalian masuk Islam secara totalitas, utuh. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya sudah, terima. Ya, masuk akal ataupun tidak masuk akal, terima. Lah mereka enggak. Ya. Nah. Kama jaa an ghairi wahidi minas salaf, disebutkan dari sebagian salaf, kata mereka, wa madhhabu salafi annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Bahwa prinsip salaf adalah mereka mensifati Allah dengan apa saja yang Allah sifat dirinya dengan sifat tersebut. Dengan apa saja yang Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan dengan apa saja yang Rasulullah sifatkan Allah dengan sifat tersebut, tanpa mentahrif, demikian pula menta'til, dan tanpa mentakif serta mentamsil. Ya, ini agak mendalam sedikit, ya. Ini prinsip salaf. Saya ulangi, dan itu penting karena ternyata kunci keselamatan dalam membahas masalah asma wa sifat adalah ini. Barang siapa yang tidak memahaminya, maka bisa menjadi Jahmiyah, bisa menjadi Mu'tazilah, atau bisa menjadi Asy'ariyah, atau yang semisal dengan mereka. Prinsip salaf dalam masalah asma wa sifat adalah mensifati Allah, ya, mensifati Allah dengan seluruh sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Dan yang Rasulullah sifatkan terhadap Allahu Azza wa Jal. Tanpa mentahrif atau menta'til atau mentakyif, demikian pula mentamsil. Ada empat istilah: ada tahrif, ada ta'til, ada takyif, dan ada tamsil. Ini penting. Gak paham ini bisa sesat, bisa menyimpang, bisa percuma sholat kita, bisa gugur puasa kita, bisa sia-sia sedekah kita, bisa gak ada manfaatnya haji kita, umroh kita, kalau kita gak paham ini. Ya. Kenapa? Karena memang suatu kewajiban, suatu yang kudu, harus, mesti memahami tauhid asma wa sifat, meskipun secara global itu minimal. Ya. Apa itu? Dalam hal ini kita harus ya mensifati Allah dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, maksudnya dalam Al-Quran, dan juga dengan sifat-sifat yang Rasulullah sifatkan Allah dengan sifat tersebut, seperti dalam hadis yang sahih. Ya. Dan itu kita imani semuanya. Ya, kita imani semuanya. Kemudian itu yang harus kita tetapkan ya. Jadi referensi dan rujukan kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah adalah dua, enggak ada yang ketiga. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang kedua, setelah kita menetapkan, yang kedua adalah menghindari ya tindakan-tindakan yang itu menyelisih syariat. Yang pertama apa? Tahrif. Tahrif. Yang kedua ta'til. Yang ketiga takyif. Yang keempat tamsil. Tahrif apa maknanya? Tahrif itu gampangnya definisinya adalah mengganti atau merubah makna yang zahir dengan makna yang lain. Mengganti makna yang zahir dengan makna yang lain. Itu tahrif. Ketika disebutkan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wa iblis, dialog antara Allah dengan iblis sebelum diusir dari surga. Wa iblis, kenapa kamu enggan ya untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Al-Sunnah menetapkan dengan ayat tadi bahwa di antara sifat Allah, Allah punya tangan. Allah punya tangan. Nah, Al-Sunnah menetapkan dari dulu sampai hari ini Al-Sunnah ya seperti itu. Nah, sebagian mereka enggak puas. Masa Allah punya tangan? Ya, kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti kita menetapkan tangan Allah seperti ini, seperti itu. Ya. Dia bayangkan seperti itu. Ya, sehingga kesimpulannya kata mereka, enggak mungkin Allah punya tangan. Ya. Terus gimana? Ya maksudnya Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan nikmatnya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Itu maksudnya. Jadi tangan di dalam ayat itu bukan artinya tangan yang merupakan sifat bagi Allah, tapi maknanya adalah kekuasaan, kekuatan atau nikmat. Ini yang namanya tahrif. Mengganti makna yang zahir, makna yang apa adanya, yang itu terbetik dalam benak kita ketika disebutkan nama al-yad, ya tangan. Dan itu diulang-ulang dalam Al-Quran, gak cuma satu, dua, tiga, lebih. Dikuatkan dalam hadis juga demikian lafadznya, kurang lebih. Ya. Tapi mereka mentahrif. Ini yang tidak disepakati Ahlus Sunnah. Allah punya tangan, ya sudah punya tangan, gak perlu untuk diubah-ubah maknanya, diselewengkan, diganti, ditakwil istilah mereka. Kata mereka lebih halus, ditafsirkan katanya. Jangan letterlek lah, jangan kaku-kaku banget. Ya. Nah, mereka sok bijak. Nah ini, ini tahrif namanya, dan itu gak boleh. Hati-hati. Yang kedua, ta'til. ta'til artinya menentang. Ya. Menentang sama sekali. Ketika disebutkan ayat tadi misalkan, ya, Allah berdialog dengan iblis, ya. Ketika iblis enggan untuk sujud kepada Adam dengan perintah Allah yang Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Sebagian mereka mengatakan, enggak mungkin. Allah punya tangan, enggak mungkin. Terus apa maknanya? Ya sudah, enggak tahu. Wallahu alam. Kok gitu? Iya. Kan hati-hati kita itu harus jeli ini. Enggak boleh sembarangan menetapkan itu. Ini namanya apa? Ta'til, dan itu haram hukumnya, enggak boleh. Berarti Anda tidak percaya dengan ayat tadi. Bukan enggak percaya, saya baca ayat itu dan saya yakin itu ayat Al-Qur'an. Tapi maknanya ya, ya bukan tangan. Bukan berarti Allah punya tangan, enggak. Nanti-nanti, ya. Enggak mau saya. Ini namanya apa? Ta'til. Ta'til, menentang. Dia ingkari itu. Ini juga pembodohan. Ya. Yang pertama dengan yang kedua ini, tahrif dan ta'til itu sama-sama terlarang. Karena menganggap Al-Qur'an ketika turun kepada manusia enggak bisa difahami. Disangkanya itu ketika turun ayat Al-Qur'an manusia dituntut untuk berpikir keras. Apa sih maksudnya? Jangan-jangan bukan seperti itu artinya. Jangan-jangan maksudnya lain. Harus seperti itu? Nah, Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab yang jelas gamblang, mudah difahami, baik yang bangsa Arab ataupun yang selain Arab, ngerti. Mudah. Ya ngerti bahasa Arab, ada terjemahannya, diterjemahkan oleh orang-orang yang memang berkompeten, pas dan mudah difahami. Enggak perlu penafsiran macam-macam. Ya, apalagi dia tentang yang ketiga. Yang ketiga adalah mentakif. Mentakif adalah membagaimanakan. Membagaimanakan di sini adalah menggambarkan, ya. Sifat Allah seperti demikian dan demikian. Dengan bahasa lain, mengkhayalkan. Mengkhayalkan sifat Allah. Seperti apa? Wallahu alam. Sekedar berkhayal aja, berkelana pikirannya. Tangan Allah seperti apa? Ya Allah Maha Besar. Besarnya kayak apa? Wah, muter otaknya. Ini saja enggak boleh. Dalam memahami sifat-sifat Allah tidak boleh seperti itu. Ketika ditetapkan Allah punya tangan, ya enggak perlu untuk ditafsirkan macam-macam. Oh, tafsirannya kekuatan, oh tafsirannya kenikmatan. Enggak perlu, sudah. Sudah tetapkan Allah punya tangan, selesai. Terus enggak boleh ditentang. Iya, enggak boleh ditakutil. Dan enggak boleh juga dibayangkan berarti tangan Allah seperti ini, seperti enggak boleh. Haram hukumnya. Yang keempat adalah mentamtsil, memisalkan, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini juga enggak boleh. Makanya ketika kita menetapkan Allah punya tangan, ya jangan disamakan tangan Allah berarti seperti ini, ya. Enggak boleh, haram. Itu namanya mujassimah dan itu kelompok sesat, enggak boleh. Dan itu kufur. Enggak boleh menyamakan sifat Allah seperti sifat yang ada pada manusia. Enggak boleh sama sekali. Haram. Dan Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya. Ahlussunnah sekedar menetapkan ayatnya demikian bunyinya, kemudian tetapkan artinya dan maknanya secara zahir. Sudah. Terus hakikatnya seperti apa tangan Allah? Wallahu alam, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Hakikatnya seperti apa? Detailnya serahkan kepada Allah. Loh, kenapa serahkan kepada Allah? Ya karena Allah tidak memberitakan kepada kita gimana detailnya. Yang ada cuma ayat, demikian pula maknanya kita pahami seperti itu. Cukup. Berhenti. Enggak boleh kita melampaui itu. Hayyum. Ini kunci. Penting sehingga sebenarnya sederhana aja. Sederhana sekali. Ya. Dan orang-orang yang masih di atas fitrahnya mudah dalam membahas masalah ini. Mudah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan gamblang. Ya, mudah difahami, artinya juga mudah. Ya sudah, yang zahir seperti itu, ya seperti itu. Tetapkan. Ya, tanpa berupaya untuk berpikir keras maknanya mungkin ada yang lain atau menentangnya atau membagaimanakan, mengkhayalkan seperti apa atau memisalkan, menyamakan dengan sifat makhluk, enggak boleh. Enggak boleh sama sekali. Ya, paham tuh? Paham ya? Ini sebagai mukaddimah. Dan semoga ya di kesempatan yang lain ya Allah berikan kemudahan untuk kita membahas masalah itu tentang asma wa sifat. Kemudian wa man jahada al-asma wa sifat aw syai'an minha ma'al ilmi lam yakun mu'minan billah, maka barang siapa yang menentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya atau sebagiannya saja, kalau tadi totalitas dia tentang, dia ingkari, atau sebagiannya, ya sementara dia mengetahui tidak boleh seperti itu, ya, maka dia bukan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, kurang. Ya. Kenapa? Li'annahu jahada qisman min aqsami tauhid, karena dia telah menentang salah satu dari jenis-jenis tauhid. Ya. Karena seorang muslim harus menetapkan tiga jenis tauhid. Tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Harus, barulah jadi muslim sejati. Muslim tapi tauhid rububiyah tok. Enggak istimewa. Ya. Sementara dia masih beribadah terkadang kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Enggak percaya dengan asma wa sifat. Ya. Berarti bukan muslim, bukan mukmin. Ya. Atau menetapkan dua jenis tauhid saja, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah saja. Tauhid asma sifat dia tentang, sama. Bukan seorang mukmin. Ya. Maka seorang mukmin dikatakan mukmin apabila dia beriman dengan tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tanbih. Ada sebagian pihak menambahkan jenis tauhid yang keempat. Sebagian pihak ada yang menambahkan dengan tauhid yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Yang kata mereka definisi tauhid hakimiyah yaitu tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Maknanya bagus, tapi arahnya itu kemana? Coba perhatikan. Ya, ini ketika diviralkan, ya mulai dimunculkan di tengah publik oleh seorang yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya, salah seorang tokoh di Saudi kemudian diusir, ya. Dan terjadi ya rudud, ya, bantahan para ulama terhadap orang ini karena memunculkan pemikiran baru. Ya, tauhid hakimiyah. Padahal kalau mau jujur, tauhid hakimiyah ini itu sebenarnya sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Namun kenapa dimunculkan secara khusus? Dan itu tidak ada pendahulunya sama sekali. Karena yang dimaukan adalah ingin ya mengkafirkan para penguasa-penguasa kaum muslimin yang mereka dalam memerintah, ya, dalam mengatur pemerintahannya tidak menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai undang-undang negara. Ya. Nah, yang ini menetapkan undang-undang dasarnya adalah ini, yang ini itu, bukan Al-Qur'an dan hadis. Ya, kelihatannya bagus, tapi pemikiran ini ternyata mengarah kepada takfiri. Takfiriyah, mengkafirkan penguasa muslim yang sah. Dan ini ya cikal bakal menjadi pemikiran khawarij. Ya, karena ketika disebarkan pemikiran ini, adanya tauhid hakimiyah kemudian terus dikembangkan, disebarkan propagandanya ke negeri-negeri muslimin. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kenapa? Karena yang menetapkan hukum hanyalah Allah. Apa dasarnya? Tauhid hakimiyah. Ya. Nah, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, kalimat yang dulu sempat didengungkan oleh kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib, yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Kalimatnya bagus. Ya, tapi yang dimaksudkan kebatilan, mengkafirkan pemerintah muslim karena sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal Allah sendiri dalam Al-Qur'an dalam sekian tempat tidak langsung serta-merta kalimatnya satu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tidak, tapi ada tingkatannya. Ada yang bisa kafir, ada yang zalim, dan ada yang fasik. Ya. Enggak semuanya kafir. Lah dia enggak memukul rata, menyamakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir semuanya. Ya. Nah, ini serampangan berbahaya. Ya. Sehingga para ulama membantah, tidak ada tauhid hakimiyah itu. Tidak ada. Karena ternyata ada tujuannya. Untuk menghasut, memprovokasi ya, kaum muslimin, terkhusus kaum ulama muda ya, untuk memberontak, untuk keluar dari kepatuhan dan ketaatan terhadap pemerintahnya yang sah. Sehingga jangan heran ketika mereka demo ya, keluar turun ke jalan mencela pemerintah, mengata-ngatain penguasanya dengan kata-kata yang keji dan kotor, menghina, merendahkan, bahkan mencap sebagai taghut. Jangan dikira cuma iseng-isengan ya. Mungkin mereka punya pengin kekuasaan, bukan semata-mata itu, tapi sebagian mereka di balik itu ada latar belakangnya, ada keyakinan yang mereka anut. Ya tadi menetapkan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Ya, sebagai jenis yang keempat. Ya, dan itu penyimpangan, tidak ada. Karena sejatinya tauhid hakimiyah ini sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Otomatis. Kenapa dimunculkan, disendirikan pembahasannya oleh mereka? Karena ada maunya. Ingin menyebarkan pemikiran takfiriyah. Ya, pemikiran khawarij, dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian sedikit lagi ya. Baru koma. Kita selesaikan sampai titik illa ayakuna ma'dzuran bi jahlin aw taqlidin aw ta'wil fa hadha yakunu dhalan la kafira. Ini barang siapa yang menentang sebagian dari jenis-jenis tauhid yang kita sebutkan yang resmi ya, yang sesuai dengan ya, prinsip salaf, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun yang keempat ini tidak masuk, dan itu baru muncul belakangan, dan itu ya, pembagian yang ditentang oleh para ulama ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, kecuali apabila seseorang menentangnya ya, karena ada uzur. Ada uzur, mungkin karena tidak tahu, atau cuma ikut-ikutan, atau karena takwil, mentakwilkan saja. Maka orang seperti ini ya, dihukum sebagai orang yang sesat, menyimpang, namun tidak sampai kafir. Ya, tidak sampai kafir. Saya enggak percaya itu masa ada tauhid asma sifat. Saya baru dengar itu. Baru dengar. Ya, dari saya belajar mondok sampai sekarang tua, saya baru dengar ternyata ada tauhid asma sifat. Dari mana itu? Enggak percaya. Ya. Ada syubhat. Ya, ada syubhat. Kita katakan hati-hati. Anda harus banyak belajar. Ya. Karena orang seperti ini kata para ulama adalah orang yang menyimpang, orang yang sesat. Tapi Anda tidak sampai kafir. Hati-hati. Harus banyak belajar. Ya, jangan spontan kemudian menentang, jangan. Hati-hati. Ya, karena ini semuanya sumbernya ya. Memang di zaman Nabi enggak ada itu. Ya. Tauhid ada tiga. Ya, Nabi menyampaikan begitu kepada para sahabat. Wahai para sahabat, tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Enggak ada memang. Enggak ada hadisnya secara khusus membagi tauhid menjadi tiga, enggak ada. Ya, tapi penjelasan terkait dengan tiga jenis tauhid ini ya tidak keluar dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini kesimpulannya. Ini kesimpulan para ulama sejak dahulu kala sampai hari ini. Ya, dan itu untuk mempermudah kaum muslimin dalam memahami tauhid, ya. Taib, sampai di sini insyaallah. Dan nanti pada kajian mendatang kita masuk pada rukun yang kedua ya, yaitu keimanan terhadap para malaikat. Insyaallah disambung pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habdakumullah.